Monggo yang lain. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini ya, ini masalah asuransi. Ketika di bank swasta, sekarang kan banyak yang menggunakan sistem syariah. Nah, ketika saya di salah satu bank swasta, itu ditawarkan asuransi berbasis syariah. Terus pada saat aplikasi, saya berpikir ketika saya ikut, insya Allah mungkin namanya umur kan kita nggak tahu. Ketika dipanggil secara mendadak, maksud saya ikut itu biar nanti ketika saya dipanggil, orang yang ditinggal itu ada biaya untuk buat tahlilan, buat gitu-gitu ya. Yang saya tanyakan, hukum dari asuransi syariah tadi bagaimana? Dan yang kedua, apakah boleh kita meniati ikut asuransi tersebut untuk yang istilahnya kedepannya gitu ya? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kelanjutannya itu bagus pertanyaannya. Asuransi itu ada dua hal yang diperhatikan. Pertama itu motivasinya. Yang kedua caranya. Motivasi asuransi, kalau kemudian dapat menghilangkan rasa tawakal kepada Allah dan membuat dia tergantung kepada asuransi, apalagi niatnya itu niat hanya untuk mendapatkan apa ganti dari asuransi, ini ulama melarangnya. Tujuannya aku masuk ini supaya saya dapat ini, tujuannya untuk itu, segitu menghilangkan ketawakalan kepada Allah. Tetapi kalau motivasinya untuk ikhtiyat, jaga-jaga diri, sama asuransi jiwa, asuransi pendidikan, ya asuransi kecelakaan, sama itu. Na'udzubillah, saya ikut ini khawatir ada musibah apa-apa, saya tidak menyusahkan kepada keluarga. Nanti ada yang memberikan klaim terhadap ini. Tapi tetap itu pasrah kepada Allah, tidak menghilangkan tawakal kepada Allah, ini boleh. Jadi pertama menyangkut motivasi. Yang kedua, cara. Sama dengan bank. Asuransi itu kan uang disetorkan lalu dikelola. Ada yang dikelola itu di sistem perbankan syariah atau yang konvensional. Sama dengan di bank itu jadinya. Kalau yang asuransi konvensional, otomatis kerjasama itu dengan bank konvensional. Ya, sistem bunga, sistem riba, sistem itu. Tapi yang asuransi syariah, kerjasamanya juga dengan bank syariah. Atau pengelolaan syariah, termasuk yang dikelola jenis barangnya, barang yang halal. Makanya ketika ikut asuransi, pertama niatkan karena untuk hati-hati, bukan menghilangkan tawakal kepada Allah. Yang kedua, usahakan di asuransi syariah yang diyakini syariah, menggunakan sistem yang syariah, bukan yang riba. Insya Allah tidak apa-apa. Dan ini fatwa Majelis Ulama dan fatwa dari Majma'ul Fiqh Islami, Rabi'atul Alam Islami, itu boleh seperti itu kalau tujuannya bukan untuk duniawi, dalam arti menghilangkan tawakal, dan caranya menggunakan sistem syariah itu boleh. Jelas ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau tahlilan itu yang 7 hari, 100 hari, itu gimana? Iya. Yang penentuan waktu itu bukan hal yang dilarang kalau itu tidak membuat ibadah baru, tetapi itu hanya menentukan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan. Yang 7 hari itu sudah ada hadis ya sebelumnya ya, dari Tawus, innal mauta yuftanuna ala kuburihim sab'an, orang mati di kuburnya akan diuji, ditanya selama 7 hari. Maka senang kalau banyak orang yang mendoakan kepada almarhum itu. Maka itulah kemudian ada 7 hari. Adapun 40, 100, 1000 itu monggo, itu tidak ada ketentuan. Saya enggak mau 100, Pak, 50 saja enggak apa-apa. Saya enggak mau 40 hariannya, 25 hari enggak apa-apa. Saya enggak mau 1000, 2000 saja enggak apa-apa. Tapi juga 1000 tidak apa-apa karena tidak ada larangan khusus untuk itu. Dan penentuan waktu itu bukan membuat ibadah baru, hanya kebetulan momentum saja yang seperti itu. Jelas ya? Ye, monggo. Tanya Ustaz. Berkaitan dengan keahlian ini Ustaz. Kalau Al-Qur'an di situ ada asbabun nuzulnya, kemudian hadis ada asbabun wurudnya Ustaz. Nah, kalau tahlilan ada ke semacam itu Ustaz? Kalau tahlilan adakah? Kalau Al-Qur'an kan ada asbabun nuzulnya, hadis asbabul wurudnya. Kalau tahlilan adakah asbab semacam itu Ustaz? Ini satu Ustaz. Yang kedua Ustaz. Berkaitan dengan tahlil, bolehkah dalam acara tahlil itu minjam barangnya masjid? Seperti wik, mungkin lain sebagainya. Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, Quran hadis itu dasar sumber Islam. Tahlil itu pelaksanaan dari Quran hadis. Ya, Quran ada asbabul nuzulnya. Oh, dahulu Nabi Muhammad itu sedang kumpul dengan orang-orang miskin ngaji, datang saudagar kaya, tuan tanah, tuan takur, bilang ke Nabi Muhammad, saya cinta Islam Muhammad, cinta jenengan Muhammad, cuma kalau saya kumpul dengan kere-kere begini, saya gengsi Muhammad, saya wis golongan jet set, sudah Muhammad, saya akan tinggalkan semua yang kere-kere ini, ikut saya Muhammad, nanti akan saya jamin semuanya. Dan saya masuk Islam. Langsung turun ayat dari Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina da'una rabbahum. Sabarlah Muhammad, kamu bersama dengan mereka yang selalu berdoa kepada Tuhanmu. Itu asbabun nuzul. Asbabul wurudnya apa? Hadis. Ya, umumnya ketika Nabi Muhammad mau hijrah, ada yang hijrah untuk dapat harta. Ada yang hijrah hanya untuk mendapatkan wanita. Ada yang hijrah memang untuk membela Nabi. Turunlah Nabi Muhammad dawuh, innamal a'malu bin niyyah. Lo tahlil gimana? Itu pelaksanaan Quran hadis. Pelaksanaan apa? Quran hadis. Sama juga kita bilang, apa asbabul wurudnya sholat? Ini pelaksanaan Quran hadis itu sholat.